الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل في ذكر سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى صنم طيب ليهدمه في هذه السنة فصل penyebutan tentang Sariyah, pasukan perang kecil yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menuju patung berhalanya orang Tai untuk dihancurkan di tahun ini, tahun ke-9 Hijriah. Qalu wa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib fi 150 rajula. Dan Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib bersama dengan 150 pasukan perang, personil dari kalangan Ansar, ala mi'ati ba'irin wa khamsina farasa, 100 ekor unta dan 50 ekor kuda. Wa ma'hu rayatun sauda, bersama dengan Ali bin Abi Thalib bendera perang berwarna hitam, waliwa'un abyad ilal fulis, wa huwa sanamu tayyi liyahdimahu, dan liwa di bendera-bendera tayyi, raya itu benda besar, liwa itu bendera agak kecil berwarna putih, ke al fulis, wa huwa sanamu tayyi, yang berupa patung berhala orang-orang Tai untuk dihancurkan. Fashanul ghara ta'ala mahallati ali Hatim ma'al fajr. Fahadamuhu wa mala'u aydiyahum min as-sabi wan na'am wash-sha. Fashanul ghara ta'ala mahallati ali Hatim. Kemudian mereka pun sebanyak 1500 pasukan ini. Ada 150 afwan. 150 menyerang pagi-pagi buta mahalla di ali Hatim al-fajr, di waktu fajar. Fahadamuhu, mereka pun menghancurkan patung berhala ini. Wa mala'u aydiyahum min as-sabi wan na'ami wash-sha. Kemudian mereka balik dalam keadaan mereka telah memenuhi tangan-tangan mereka dengan tawanan perang, unta-unta dan kambing-kambing. Wa fi sabi ukhtu Ali bin Abi Hatim, Ali bin Hatim, wa haraba Ali ila Syam. Ternyata di pasukan perang itu ada saudara perempuannya Ali bin Hatim. Barakallahu fikum. Wa haraba Ali ila Syam, sementara Ali pun berangkat lari menuju Syam. Wa wajadu fi khizanati thalathat asyaf wa thalathata adra' fasta'amala ala sabi Abu Qatadata wajadu bi khizanatihi thalathata asyaf. Kemudian Ali bin Abi Thalib atau pasukan perangnya Abu Ali bin Abi Thalib mendapatkan di perbendaharaannya atau gudangnya Hatim Ali bin Hatim barakallahu fikum 3 bilah pedang, kemudian juga 3 baju perang. Fasta'amala 'ala as-sabi Abu Qatadah wa 'ala al-mashyati war-rissati Abdullah ibn Atiq wa qasama al-ghanaima fi at-tariq wa 'azala as-safiyya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yaqsim 'aliyun 'ala Hatim hatta qadima bihi al-Madinah. Kemudian Rasulullah, kemudian Ali bin Abi Thalib membagi tugas istamala ala sabi Abu Qatadah, yakni yang ditugaskan untuk menggiring dan mengurusi tawanan perang adalah Abu Qatadah, wal mashiyati wadzirrati warrisati Abdullah bin Atiq, dan untuk yang mengurusi binatang-binatang ini, ghanimah dalam bentuk binatang atau yang lainnya, adalah Abdullah bin Atiq. Wa qasamal ghanaim fi tariq, Ali bin Abi Thalib langsung membagi ghanimah di perjalanannya. Dan Ali bin Abi Thalib mengkhususkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagiannya. Walam yaksim Aliun ala Hatim hatta qadima bihimul Madinah. Sementara Ali membuat kebijakan keluarganya Hatim At-Ta'i, keluarganya Ali, tidak dibagi-bagi sebagaimana yang lainnya dibagi-bagi sampai masuk kota Madinah. Barakallahu fikum. Qala Ibnu Ishaq qala Ali bin Hatim ma kana rajulun min al-arabi ashadda karahiyatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minni. Hina sami'tu bihi sallallahu alaihi wasallam wa kuntu imra'an syarifan wa kuntu nasraniyan wa kuntu asiran bi qaumi bil mirba' wa kuntu fi nafsi ala dinin wa kuntu malikan fi qaumi falamma sami'tu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam karihtu fa qultu li gulamin arabiyyin kana li wa kana ra'iyan li ibili la aballak udud li min ibli ajmalan dalila simanan fahbisha qariban minni fa idza sami'tu bi jaysin li muhammadin farwati ahadil bilad fa adini fa fa'ala thumma innahu atani dhata ghadatin fa qala ya ali ma kunta sani'an idza ghashiyaka khairu muhammadin fasna'hu al'an fa inni qad ra'aytu rayat fasa'altu anha faqalu hadhihi juyush muhammad qala faqultu faqarrib ilayya ajmali. Baik, afwan, barakallahu fiik. Berkata Ibnu Ishaq, qala Ali bin Hatim, berkata Ali bin Hatim, maka na rajulun min al-arabi ashadda karahiyatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minni. Tidak ada seorang dari kalangan Arab yang lebih dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari aku. Hina sami'tu bihi sallallahu alaihi wasallam wa kuntum ra'an syarifa. Ketika aku mendengar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku adalah seorang yang mulia, syarifah di kaumnya. Wa kuntu nasraniyan, dan aku seorang Nasrani. Ini ketika ini Ali mengisahkan tentang dirinya, barakallahu fikum, setelah tentu ketika beliau telah masuk Islam, Ali bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu taala. Dulunya dia Nasrani. Kisahnya telah kita lewati, barakallahu fikum. Wa kuntu asiran asiru fi qaumi bil mirba', dan aku berjalan di tengah-tengah kaumku dengan mirba', dengan kebanggaan, dengan kepuasannya. Wa kuntu fi nafsi ala dini, dan aku menurut aku berada di dalam satu agama atau di atas agama, agama Nasrani yang dia anut. Wa kuntu malikan fi qaumi, dan aku sebagai seorang raja penguasa di tengah-tengah kaumku. Falamma sami'tu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam karihtu, ketika aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritanya bahwa ada seorang nabi yang bernama Muhammad alaihi salatu wasallam, kata Ali, karih itu aku tidak senang. Faqultu li gulamin arabiyyin kana li, maka aku pun berkata kepada budak yang aku miliki yang dia adalah orang Arab. Wa kana ra'iyan li ibli, dan dia sebagai pengembala untuk unta-unta aku. La aballak udud li min ibli ajmalan dulula simanan fahbisha qariban minni. Hitunglah untuk aku unta-untaku, unta-unta yang bagus, unta-unta yang gemuk, dan dekatkanlah kepada aku, qariban minni. Fa idza sami'tu bi jaysin li Muhammad qad wati'a hadhihi al-bilad fa adinni. Kalau aku telah mendengar pasukan perangnya Muhammad telah menginjakkan kaki di negeriku ini, maka beritahukanlah aku. Fa fa'al, Maka dilakukanlah oleh budaknya ini, atau dari budaknya ini. Fafa'ala, summa innahu atani dhata ghadatin faqala ya Ali. Kemudian budak itu pun datang kepadaku di suatu hari sambil mengatakan, wahai Adi, ma kunta sani'an idza ghasyiyatka khailu Muhammad. Apa gerangan yang engkau akan lakukan jika sekiranya memang pasukannya Muhammad telah menguasai engkau? Fasna'ulan, maka lakukanlah sekarang ini, karena engkau telah mengatakan dulu-dulunya kalau ini yang engkau lakukan, yakni beritahukan aku. Sekarang aku beritahukan. Ini kan raitu rayat fasa'altu anha faqalu hadhihi juyush Muhammad. Karena aku telah melihat rayat, bendera-bendera. Aku pun bertanya tentang pasukan perang ini, mereka pun berkata bahwa itulah pasukan perangnya Muhammad. Fala faqultu faqarrib ilayya ajmani. Maka aku pun, yakni Ali mengatakan, aku pun mengatakan, dekatkanlah kepadaku unta-untaku. Faqarrabaha. Fahtamaltu bi ahli wa waladi. Tsumma qultu alhiq bi ahli dini tayyib minan nasara bisyam. Fahtamaltu bi ahli, maka dekatkan semua unta-untanya, dan aku pun membawa serta semua keluargaku, anak-anakku. Tsumma qultu alhaqu bi ahli dini, aku akan bergabung dengan orang-orang yang seagama dengan aku, agama Nasrani di negeri Syam. Wa khalaftu bintan li Hatim bil Hadirah. Falamma qadimtu Syama aqamtu biha. Wa khalaftu bintan li Hatim fi al Hadirah. Baik. Falamma qadimtu Syama aqamtu biha. Dan di sana di Syam itu ada putranya Hatim. Ini putrinya Hatim. Baik. Falamma qadimtu Syama, maka ketika aku datang ke Syam, aku pun turun di rumahnya. Waktu halipuni khairu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tusibu ibnatu Hatim fi man asaba. Baik. Bil hadir falamma qadimtu Syam. Baik. Wa tuhalibuni khairu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa tusibu ibnata Hatim fi man asabat. Faqudima biha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Afwan barakallahu fikum. Maksudnya yang ditinggalkan di situ adalah saudara perempuannya Hatim. Hatim dan keluarganya berangkat semuanya. Afwan, Adi bin Hatim dan keluarganya berangkat semuanya. Kecuali saudara perempuannya. Dan ternyata saudara perempuannya Adi ini barakallahu fikum. Adi bin Hatim At-Ta'i, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatim At-Ta'i ini sang bapak. Dia mati dalam kondisi Nasrani. Barakallahu fikum. Saudaranya Adi ini yang tertinggal, dan dialah yang ditangkap dan dibawa menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Fi sabaya min tayy, bersama dengan tawanan-tawanan yang lainnya. Wa qad balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harbi ila Syam. Harabi ila Syam, dan telah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pelarianku menuju Syam. Famarra biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ghabal wafid wa anqata'al walid wa ana ajuzun kabir ma bi fi khidmatin famunna alayya manallahu alayka. Famarra biha, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melewati saudaranya Hatim, saudaranya Adi, barakallahu fikum. Faqalat ya Rasulullah, maka saudaranya Hatim ini pun, Adi ini barakallahu fikum, mengatakan ya Rasulullah ghabal wafid, telah pergi atau telah tiada utusan wang kata al walid, sementara ayah sudah meninggal dunia. Wa ana ajuzun kabirah, sementara aku ini adalah perempuan tua. Ma bi min khidmatin, aku tidak lagi bisa memiliki tenaga untuk membantu atau bekerja. Famunna alayya manallahu alayka, maka berikanlah pemberian kepadaku berupa pembebasan. Semoga Allah memberikan minnah kepada engkau, pemberian kepada engkau. Falaman wafiduki, falat Adi bin Hatim. Siapa wafidmu, yani siapa yang dutamu yang kau mengatakan dia telah pergi? Maka berkatalah perempuan itu, Adi bin Hatim. Qala alladhi farra min Allahi wa rasulihi. Baik. Yang telah lari dari Allah dan Rasulnya. Qalat famunna alayya. Maka berikanlah kebebasan untuk aku. Qala falamma raja'a wa rajulun ila jambihi yura annahu Ali. Qala sadihi alhamlani. Qalat fasa'altuhu fa'amara laha bihi. Qala Ali fa'atatni ukti faqalat laqad fa'ala fi'la thamma kana abuki yaf'aluhu. Falamma raja'a wa rajulun ila jambihi yura annahu Ali. Qala falamma raja'a wa rajulun ila jambihi. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali, atau Ali bin Abi Thalib, ila jambihi yura annahu Ali. Qala salihi alhamlani. Qalat fasa'alatku ya'muru laha bihi. Yani dibebaskan perempuan ini untuk pulang. Baik. Qala Ali, berkata Ali, fa'atatni ukhti. Maka perempuan itu, yani saudara perempuanku itu yang sudah dibebaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendatangi aku. Faqalat laqad fa'ala fi'latan ma kana abuka yaf'aluhu. Rasulullah ini telah melakukan sesuatu yang ayahmu sendiri tidak pernah melakukannya. Yani kalau engkau mengatakan ayahmu sangat pemurah, yani Adi Hatim At-Ta'i, karena Hatim At-Ta'i adalah seorang yang ma'ruf bil karam, orang yang sangat terkenal dengan kemurahannya, kedermawanan, yang sudah dijadikan permisalan baik dan ma'ruf masyhur bahwa dia adalah karimul Arab, orang paling dermawannya orang Arab. Sampai ketika ada tamu, dia tidak pernah bertanya kepada tamunya, siapa engkau, dari mana engkau, tujuan kemana, mau apa, kecuali setelah dia memberi makan. Siapa, dari mana, mau kemana, untuk apa, ini tidak akan ditanyakan kecuali setelah dia menjamu. Barakallahu fikum. Sehingga masyhur ketika seorang penguasa mendengar kedermawanannya, maka dia pun mengutus utusan mengetes beritanya bahwa Hatim At-Ta'i memiliki seekor kuda yang sangat dia sayang, yang sangat dia cinta. Maka berangkatlah utusan ini, dan betul setelah sampai di tempatnya Hatim At-Ta'i, maka tidak dijawab, tidak ditanya siapa, dari mana, mau kemana, untuk apa, setelah kecuali setelah diberi jamuan. Baik. Setelah diberi jamuan, maka dia pun ditanya, siapa engkau ini, mau dari mana, mau kemana, tujuan apa. Baik. Saya diutus oleh si fulan penguasa tempat ini untuk meminta dengan tujuan menghadap engkau, menemui engkau dengan tujuan meminta kuda yang katanya engkau miliki. Kata Hatim At-Ta'i, kuda yang engkau harapkan itu ya, yang sudah engkau makan itu. Baik. Yang kau makan itu ya itu, yang kuda itu yang kau. Subhanallah. Sehingga pulanglah orang itu dan mengatakan bahwa bukan cuma beritanya saja, lebih hebat dari berita itu sesungguhnya Hatim At-Ta'i, ma'ruf dengan karimul Arab, orang paling dermawannya orang Arab. Barakallahu fiik. Ini kata saudara perempuannya Hatim, Adi afwan, laqad fa'ala fi'latan ma kana abuka yaf'aluhu. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan sesuatu yang ayahmu sendiri yang ma'ruf dengan kedermawanan tidak pernah melakukannya. Itihi ragiban aw rahiban. Maka datangilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi senang atau tidak senang. Fakada atahu fulan fa asaba minhu. Sungguh dia telah didatangi oleh fulan dan dia mendapatkan kebaikan dari Rasulullah. Wa atahu fulan fa asaba minhu. Si pulang juga datang ke Rasulullah SAW dan juga mendapatkan kebaikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang datang kepada beliau, maka dia akan mendapatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Adi, fa'ataitu wa huwa jalisun fil masjid. Maka aku pun mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi Rasulullah duduk di kaum, di para sahabatnya. Faqala qawmu hadha Adi ibn Hatim. Wajitu begirim asyib. Kafakal al kaum hada Adi ibn Hatim. Wajitu begir amani wala kitab. Falamma dufi'tu ilahi akhada biyadi wa khalq. Kana qabla darika qala inni arju ayyaj allahu yadahu fi yadi. Orang-orang pun mengatakan ini Adi bin Hatim. Barakallahu adik. Wajitu begir amani wala kitab. Aku datang dalam kondisi si tidak ada apa jaminan keamanan dari siapa-siapa dan juga tidak ada perjanjian dengan siapa-siapa. Falamma dufi'tu ilaihi, maka ketika aku disodorkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhadha bi yadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengambil tanganku. Wa qad kana qabla dzalika qala, dan beliau telah mengatakan sebelumnya, inni arju an yaj'alallahu yadahu fi yadi. Qala faqama li falakitu ku taib. Falakiyatu imra'atan wa maha sabiyun faqala inna lana ilayka hajah. Faqama maha hatta qadha hajatahuma thumma akhadha biyadi hatta ata dari darahu falqat lahu al-walidah wa wisadah fajalasa alaiha wa jalasu bayni yadih. Fahamidallahu wa atna alaihi thumma qala ma yufirruka ya ayufirruka an taqula la ilaha illallah. Arju an yaj'alallahu yadahu fi yadi. Aku sudah berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanganku ada di tangannya. Fala faqamani, kemudian Rasulullah SAW berdiri untuk aku. Falakit. Falakiyatu imra'ah. Maka Rasulullah SAW ditimbun oleh seorang perempuan, wa ma'aha sabi, bersama dengannya perempuan. Faqala inna lana ilaika hajah. Kemudian perempuan itu mengatakan, ya Rasulullah, kami sangat butuh sesuatu dari engkau. Faqama ma'ahuma hatta qada hajatahuma. Maka berdirilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memenuhi hajatan ibu dan anaknya. Tsumma akhadha yadi hatta ata darahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggenggam tanganku dan mendatangi rumahnya. Falqat lahu alwisadatu tayyib. Falqat lahu alwisadah wisadah. Al-walidah falqat lahu al-walidatu wisadatan fajalasa 'alaiha. Kemudian ada budak perempuan yang meletakkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tempat duduk. Beliau pun duduk di atasnya. Wa jalastu baina yadayhi, dan aku pun duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahamidallaha wa athna 'alaihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Allah dan mengagungkannya. Tsumma qala ya ma yufirruka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa yang menjadikan engkau lari wahai Adi? Ayufirruka an taqula la ilaha illallah? Baik. Apakah yang menjadikan engkau lari karena engkau enggan mengatakan la ilaha illallah? Fahal ta'lamu min ilahin siwallah? Adakah engkau ketahui ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala? Baik. Qala qultu la. Maka Adi pun mengatakan tidak. Qala thumma takallama sa'atan thumma qala. Kemudian Rasulullah berbicara sesaat. Kemudian berkata, innama tafirru an yakula Allahu akbar. Ayu qala Allahu akbar wa la ta'lamu shay'an akbar min Allah. Innama, berkata Rasulullah, sesungguhnya engkau lari dari untuk mengatakan Allahu akbar. Dan adakah engkau mengetahui sesuatu yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Qala qultu la. Qala fa innal yahuda maghdubun alaihim wa innan nasara dhalun. Kemudian Rasul mengatakan, sesungguhnya orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan orang-orang Nasara adalah orang-orang yang sesat. Qala fa qultu inni hanifun muslim. Maka aku pun mengatakan, sesungguhnya aku adalah orang yang beragama lurus muslim. Qala fa ra'aitu wajhahu yambasitu faraha. Aku pun melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung cerah ceria gembira karena ucapanku itu. bahwa aku telah menjadi seorang muslim beragama tauhid. Qala thumma amarani taifa unsiltu inda rajulin minal ansar. Kemudian aku pun diperintahkan untuk istirahat di rumah salah seorang di kalangan Ansar. Wa ja'altu aghshahu atihi tarafain nahar. Maka aku pun senantiasa dekat dengan Rasulullah. Saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagi dan sore. Qala fa baina ana indahu idh ja'a qaumun fi thiyabin min sufi min hadhihi an-nimar. Fa baina ma ana indahu, ketika aku berada di sisi Rasulullah. Ini cerita Hatim. Ya Ali bin Hatim. Idh ja'a qaumun fi thiyabin min suf. Tiba-tiba datang sekelompok kaum memakai baju dari kulit. Baik. Qala fa salla wa qama fa hasa alaihi. Thumma qala ya ayyuhan nas irdahu min al-fadli walau bisa'. Kemudian setelah itu ditegakkanlah salat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dorongan, sokongan, anjuran untuk bersedekah. Beliau mengatakan, ya ayuhan nasu irdahu minal fadli wal obisa. Hendaknya kalian memberi apa yang lebih dari kalian, walaupun hanya satu sa, walau binisfi sa, walaupun setengah sa, walau biqabda, walaupun hanya segenggam, walau biba'di qabda, walaupun hanya setengah genggam. Yaki ahadukum wajahu harra jahannama awin nara walau bitamrah. Seorang di antara kalian menjauhkan dirinya, wajahnya dari neraka jahannam atau dari api, walaupun hanya sebiji korma. Walau bisyikki tamra, walaupun separuh biji korma itu. Fa'ilam tajidu fabi kalimatin tayyibah. Kalaupun kalian tidak bisa memberi pemberian, maka kata-kata baiklah yang hendaknya kalian ucapkan. Fa'innahum fa'inna ahadakum la lakillaha wa qa'il lahu ma aqulu lakum alam aj'al laka mala wa walada. Karena kalian semuanya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, wa qa'il lahu ma aqulu lakum. Allah akan berkata seperti apa yang aku katakan sekarang ini. Alam aj'al laka mala wa walada. Tidakkah aku telah memberikan kepada engkau harta benda dan anak-anak? Fayaqulu bala, maka orang akan mengatakan iya ya Allah. Fayaqulu aina ma qaddamta li nafsik? Mana yang engkau telah ajukan untuk dirimu? Jadi apa yang kau sedekahkan, apa yang kau bagikan, apa yang kau berikan kepada orang itu adalah untuk diri kita sendiri. Bukan untuk siapa-siapa. Nampaknya memang itu adalah untuk saudara kita yang membutuhkannya, tapi pada hakikatnya untuk diri kita. Barakallahu fiik. Karena memang Allah telah mengatakan wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa lakum. Apa yang kalian infakkan, maka semuanya itu kembali kepada kalian, milik kalian. Barakallahu fiikum. Tidakkah aku telah memberikan kepada kalian harta benda dan anak-anak? Mana yang engkau telah ajukan untuk diri kalian sendiri, yang engkau telah sedekahkan? Barakallahu fiikum. Karena yang kita sedekahkan adalah untuk kita sendiri. Fayaqulu aina ma qaddamta li nafsik fayanduru quddamahu wa ba'dahu wa an yaminihi wa an shimalihi. Maka hamba itu pun menengok ke depannya, ke belakangnya, kiri kanannya. Tsumma la yajidu syai'an yakibihi wajhahu harra jahannam. Kemudian dia pun tidak mendapati sesuatu yang bisa dengannya dia menghalangi dirinya dari neraka jahannam atau panasnya jahannam. Liyaqi ahlukum wajhahun nar walau bisyikki tamra. Hendaknya setiap orang di antara kalian menutupi wajahnya, menghalangi wajahnya dari panasnya api neraka walaupun setengah biji korma. Setengahnya, satu biji kan bulat, ini bagi dua, separuh. Baik. Walaupun mungkin kita katakan tidak ada orang yang mau memberi pemberian sekecil ini, sesedikit ini. Barakallahu fiik. Tapi ini mubalaghah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekecil apapun yang kalian berikan kepada orang, kalian bantukan kepada orang, maka itu sangat besar pengaruhnya dan sangat besar apa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Satu biji korma, bahkan setengahnya, itu bisa menghalangi orang dari panasnya api neraka kalau ikhlas dia lillahi Subhanahu wa taala. Failam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Kalau bersedekah pun tak mampu dia lakukan walaupun hanya sebiji korma atas paruhnya, maka dengan ucapan yang baik, fa inilah akhafu alaikumul faqah, sesungguhnya aku tidak khawatir atas kalian kemiskinan. Fa innallaha nasirukum wa muqtiikum hatta tasira al-dha'inatu ma baina Yathrib wal Hira wa aktharu ma yukhafu ala mutayyibatiha as-suriqah. Fa inni nasirun nasirukum, sungguhnya bukan kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian, karena sungguhnya Allah SWT akan membela kalian dan memberikan kepada kalian pemberian hatta tasira al-dha'ina ma baina Yathrib wal Hira, dan akan melakukan perjalanan seorang perempuan sendirinya antara Yathrib, antara kota Makkah dan kota Hira. Wa aktsaru ma yukhafu ala matiyatiha as-suriqah. Dan yang ditakutkan atas perempuan ini hanyalah pencurian. Qala faj'altu aqulu fi nafsi fa aina lususu tayyib. Aku pun mengatakan pada diriku, di mana para pencuri baik. La haula wa la quwwata illa billah. Adi bin Atim menjadi radhiyallahu ta'ala anhu, yang dulunya orang Nasrani, barakallahu fikum. Yang ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa mereka menyembah rahib-rahib mereka, baik pendeta-pendeta mereka, Ali bin Atib, "Enggak ya Rasul, mereka tidak menyembah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidakkah ketika rahib-rahib itu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, mereka pun ikut menghalalkannya, atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka pun ikut-ikutan menghalalkannya?" Kata Adi bin Hatib, "Iya ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Itulah penyembahannya." Barakallahu fiik. Namanya syirkut ta'ah namanya. Syirkut ta'ah. Syirik dalam bentuk ketaatan. Barakallahu fiik. Tayyib kita coba sampai sini subhanallah. Alhamdulillah. Lantas berkata.